Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di lingkungan kantor Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja untuk Jabodetabek dan sekitarnya dari Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Rai Padang, juga Albayan Cianjur, dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan siaran kita langsung ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk membahas masalah tauhid, dan pembahasan kita sudah sampai pada bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian membuat tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Penjelasan ayat itu sudah kita terangkan, dan hadis tentang masalah itu juga sudah kita bahas sekalipun belum tuntas. Hadis tersebut adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah ketika menerangkan ayat tersebut. Beliau menyatakan al-andad huwa syirk akhfa min dabi bin namal ala safatin sauda fi zulmatil lail. Kata Ibnu Abbas, itu adalah syirik yang lebih samar, lebih tersembunyi dibanding merayapnya semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap malam. Batu hitam di atasnya ada semut hitam dalam keadaan malam, sangat samar, tidak terketahui, tidak terlihat. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia lebih samar lagi daripada itu. Wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Contoh syirik yang lebih samar daripada batu hitam, semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap malam, adalah orang yang berkata demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Ungkapan bahwa syirik yang terjadi di kalangan manusia lebih tersembunyi daripada semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap malam, menunjukkan banyak orang terjerumus ke dalam syirik tanpa sadar. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa terhindar dari syirik sejenis itu. Ini menunjukkan sulitnya perbuatan syirik ini dihindari. Sampai para ulama as-salafus saleh seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu nafsi mu'alajataha ala al-ikhlas. Tidaklah aku mengobati jiwa yang lebih berat pengobatannya dibanding mengobati untuk keikhlasan. Untuk ikhlas itu super sulit. Sampai diriwayatkan Nabi SAW ketika menjelaskan tersamarnya syirik, para sahabat bertanya, kaifa natakhallasu minhu? Bagaimana cara kita menghindari syirik? Beliau berkata, qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan oleh kalian, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tidak ketahui, yang tidak kami sadari, dan kami minta ampunan kepada Engkau dari perbuatan syirik yang kami ketahui. Itulah takhallus atau cara menghindarkan diri dari syirik dengan cara berdoa. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami meminta ampunan kepada Engkau dari apa-apa yang tidak kami ketahui. Salah satu ucapan yang kata Ibnu Abbas merupakan syirik yang tidak disadari adalah perkataan wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu. Ini ucapan syirik. Di dalam ucapan tersebut ada dua jenis syirik. Yang pertama, al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, yaitu bersumpah dengan menyebut demi kehidupanmu. Dan ini termasuk jenis syirik yang pertama. Yang kedua, al-isyraki ma'allah biqaulihi wallahi wa hayatika, menyekutukan kehidupanmu ya, dengan Allah Azza wa Jalla, dengan menyamakan pengagungan terhadap Allah dan terhadap kehidupanmu dengan mengatakan wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu. Dalam ucapan itu disatukan pengucapan sumpah dengan menyebut nama Allah dengan menyebut juga demi kehidupanmu dengan huruf wau. Dan huruf waw itu berfungsi litaswiyah, untuk menyamakan pengagungan kepada Allah dengan pengagungan terhadap kehidupanmu. Kehidupanmu wahai fulan begitu agung dalam pandangan aku, seagung pengagungan aku kepada Allah. Itu makna dalam sumpah wallahi wahayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu. Mengagungkan Allah dengan mengagungkan kehidupanmu dengan kadar pengagungan yang sama, ini termasuk syirik. Apakah syirik ini syirik besar atau syirik kecil? Bisa dua-duanya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tergantung apa? Tergantung apabila nama yang disebut di dalam sumpah selain Allah tersebut disertai keyakinan orang yang bersumpah bahwa nama yang disebut selain Allah dalam sumpahnya itu agung seagung Allah dalam dirinya, maka itu syirik besar. Tapi kalau dalam keyakinannya yang disebut dalam sumpahnya itu tidak seagung Allah, maka itu syirik kecil. Sebab tetap ada nilai pengagungan terhadap nama yang disebut di dalam sumpahnya tersebut. Oleh karena itulah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla dianggap syirik, baik syiriknya itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dianggap syirik besar kalau dia mengagungkan nama yang disebut dalam sumpahnya selain Allah itu seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan dianggap syirik kecil kalau kadar pengagungannya tidak sebesar pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu contoh yang pertama. Kedua, wahayati demi kehidupan aku. Itu juga bersumpah dengan menyebut penghidupan kita. Termasuk perkataan laula kulaibatu hadza la atallasus. Seandainya tidak ada anjing kecil ini, niscaya akan datanglah pencuri. Anjing tersebut bermanfaat untuk berburu, bermanfaat untuk menjaga kebun, menjaga ternak, menjaga rumah, atau menjaga apapun yang ingin kita jaga. Karena ada anjing itu, pencuri enggak berani masuk. Sekali datang, belum mengenai atau menyentuh pagarnya saja, anjing tersebut sudah menyalak, sudah menggonggong, takut dia. Apalagi kalau masuk bisa digigit. Minimal dengan menggonggongnya juga membangunkan penghuninya. Sehingga pencuri enggak berani masuk, enggak berani mendekat. Atas kejadian itu, lalu orang berkata, seandainya tidak ada anjing ini, niscaya akan ada pencuri masuk. Benarkah kalimat ini, ataukah kalimat ini termasuk syirik? Ya, bila orang yang mengatakan kalimat ini berkeyakinan bahwa tidak adanya pencuri tersebut murni karena anjing tersebut, tanpa menyandarkan kepada Allah yang maha pengatur kehidupan, seluruh kehidupan kita, tidak mengaitkan dengan kekuasaan Allah yang maha mengatur semuanya itu, murni karena anjing inilah, enggak ada pencuri. Ya, itu termasuk syirik. Adapun kalau bersandar kepada sesuatu sebab yang syar'i atau yang hissi yang diketahui, maka itu tidak apa-apa, dengan syarat tetap berkeyakinan tidak adanya pencuri yang masuk ke rumah kita itu karena Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Salah satu di antara cara mengaturnya adanya gonggongan anjing penjaga tadi. Allah lah yang mengatur. Sebab sekalipun ada penjaga, ada anjing umpamanya, ada ronda umpamanya, kalau Allah berkehendak rumah itu kecurian, tetap saja kecurian. Pencurinya itu umpamanya profesional, dengan cara anjingnya itu umpah diracun dulu, atau dikasih apa yang menyebabkan dia itu teler atau dia itu tidak menyalak. Karena akal para penjahat ini konon tidak terduga. Sampai-sampai banyak kejadian ayam satu kandang satu malam habis tanpa terdengar suara sedikit pun. Kok ayam itu kalau ditangkap kan biasanya bersuara ya, tapi kenapa enggak? Atau kambing bisa kecurian tanpa berbunyi. Kenapa kambing ketika diambil itu kok enggak mengembik? Diem aja gitu. Sehingga si pencuri itu dengan leluasa bisa mengambilnya tanpa diketahui oleh pemiliknya. Mungkin ada teknik-teknik tertentu yang dikuasai oleh para pencuri profesional. Bagaimana umpamanya seekor sapi yang besar atau kambing yang besar bisa dalam satu malam atau dalam sekian jam tiba-tiba sudah tinggal tulang belulangnya, dagingnya sudah habis, tidak ada. Ternyata dicuri dan pencurinya hanya satu orang. Bagaimana menyembelihnya, bagaimana mengulitinya, bagaimana mengambilnya, dan bagaimana membawanya. Berapa kuintal oleh satu dua orang kan berat tanpa ketahuan. Banyak pencuri profesional yang seperti itu, yang apabila Allah menghendaki, sekalipun ada ronda, sekalipun ada penjaga, sekalipun ada anjing, sekalipun ada berbagai macam sistem pengamanan, kalau Allah menghendaki dia akan kecurian, niscaya akan kecurian. Oleh karena itu tidak terdatanginya satu rumah oleh pencuri itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Cuma ada wasilah. Salah satu di antara wasilah takutnya pencuri datang ke rumah seseorang karena anjing tadi. Lalu dikatakan seandainya tidak ada anjing ini, niscaya pencuri sudah masuk. Sebab begitu ada pencuri masuk dia langsung menggonggong, langsung kita semua bangun, kelihatan pencurinya lari. Kalau orang mengabarkan seperti itu, seandainya tidak ada anjing niscaya pencuri itu masuk, dia hanya menerangkan sebab. Adapun musabibnya, musabib itu pencipta sebab, yaitu Allah Azza wa Jalla yang mengatur semua itu, ya itu diyakini sebagai penyebab utama. Allah yang mengatur. Dalam hatinya ini kehendak Allah. Tapi ketika diungkapkan kepada manusia, dia tidak menyebut kekuasaan Allah dalam ucapannya, hanya menyatakan seandainya tidak ada anjing ini, niscaya pencuri itu masuk. Tapi dalam hatinya meyakini ini semua kekuasaan Allah dan pengaturan Allah, maka itu tidak apa-apa. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sudah kita bahas kemarin, ketika Abu Thalib mati, Nabi SAW memintakan ampunan kepada Allah untuk Abu Thalib, tapi ditolak oleh Allah. Karena tidak boleh seorang Nabi, juga seorang mukmin memintakan ampunan untuk orang musyrik sekalipun itu kerabat terdekatnya. Seperti Abu Thalib, ditolak. Lalu Nabi SAW memintakan keringanan siksa bagi Abu Thalib dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang seharusnya disiksa di tingkatan neraka yang paling bawah, karena doa Nabi SAW diperingan menjadi orang yang dihukum paling ringan di dalam neraka. Paling ringannya itu yaitu diberikan sepasang sendal dari api neraka yang begitu dipakai langsung embun-embunnya mendidih di dalam neraka. Kalau tidak karena doa Nabi SAW, niscaya dia di neraka yang paling bawah. Lalu Nabi SAW mengungkapkan, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengabarkan kepada orang-orang salah satu penyebab Abu Thalib diringankannya karena doa beliau, tanpa menafikan kekuasaan Allah dalam hal tersebut. Dan ini tidak apa-apa. Berdasarkan hal itulah, ya, maka yang dimaksud perbuatan syirik dengan mengatakan seandainya tidak ada anjing ini, niscaya pencuri akan bisa masuk, itu disebut syirik kalau di dalam hati orang yang berkata demikian tidak ada keyakinan peranan Allah dalam kasus itu, tapi murni karena anjing tersebut. Termasuk juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk perbuatan atau ucapan syirik adalah laulal battu fiddari la'atallus. Seandainya tidak ada bat ini di rumah ini, bat itu burung yang bisa berbicara. Mungkin di kita namanya ada burung beo atau burung apa lagi yang bisa berbicara. Burung kakak tua gitu bisa ya. Seandainya tidak ada burung ini saya pencuri masuk. Tapi karena ada burung, begitu pencuri masuk, burung ini langsung ngomong, awas saya bangsat umpamanya. Karena sudah dilatih seperti itu, awas ada pencuri, awas ada pencuri. Si pencuri menganggap yang ngomong itu adalah orang, padahal siapa? Padahal burung yang memang sudah dilatih oleh pemiliknya untuk berkata begitu. Padahal ketika ada tamu juga ngomongnya, awas saya bangsa. Padahal tamu biasa. Karena memang hanya bisa ngomong begitu, dilatih oleh pemiliknya setiap kali ada orang asing yang masuk. Mau tamu, mau pencuri, mau siapapun tetap ngomongnya begitu. Tapi kan pencuri tidak tahu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si pencuri tersebut lari terbirit-birit. Karena apa? Karena disangka orang. Lalu si penghuni rumah menyatakan, seandainya tidak ada burung ini, niscaya pencuri masuk dan mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah ini. Ini ucapannya sama dengan yang tadi, dianggap syirik kalau di dalam hati orang yang mengatakannya berkeyakinan bahwa tidak masuknya pencuri murni karena burung tadi. Tidak masuknya pencuri murni karena anjing tadi. Tidak ada peranan Allah di dalam kasus itu. Maka ini yang dianggap syirik. Adapun kalau orang mengatakan seandainya tidak ada burung ini, seandainya tidak ada anjing ini, niscaya pencuri akan masuk. Tapi dia berkeyakinan dalam hatinya bahwa inilah pengaturan Allah Azza wa Jalla, inilah kekuasaan Allah yang mengatur pencuri tidak masuk dengan cara ada anjing, dengan cara ada burung. Maka ucapan itu adalah ucapan yang dibolehkan, tidak mengandung unsur syirik. Karena Nabi SAW menyatakan, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar, seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Demikian juga contoh ucapan syirik yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, wa qaulur rajul li sahibihi ma syaa Allah wa syi'ta. Termasuk ucapan syirik adalah ucapan seseorang kepada sahabatnya, masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau. Kehendak Allah dengan kehendak engkau disatukan dengan kata wau, wa, masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan terserah kehendak engkau. Ini termasuk syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain, karena adanya penggunaan huruf waw, ya, yang apabila orang yang mengatakannya meyakini di dalam hati, menyamakan antara kehendak Allah Azza wa Jalla dengan kehendak makhluk, maka ini syirik besar. Tapi kalau tidak menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, maka ini termasuk syirik kecil. Karena apa? Jelas kehendak manusia dengan kehendak Allah tidaklah sama. Kehendak manusia itu juga dikehendaki oleh Allah, manusia itu berkehendak demikian. Sering saya jelaskan, sering saya ungkit-ungkit lagi dan akan terus diungkit-ungkit lagi selama kesempatan dan momennya memang tepat, bahwa seluruh kehendak manusia itu kehendak diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Allah berikan manusia untuk berkehendak terhadap sesuatu di dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una, kalian tidak akan berkehendak. Kalian tidak akan mungkin memiliki kehendak apapun. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali Allah menghendaki demikian. Kecuali Allah Rabbul Alamin yang berkehendak demikian, yang berkehendak memberi kehendak itu kepada kalian. Dan ini termasuk salah satu di antara kondisi hati. Kehendak itu amalan hati manusia. Kita berkehendak untuk melakukan sesuatu. Dari mana kehendak itu muncul? Itu diberikan oleh Allah. Bukan ujuk-ujuk atau hasil ikhtiar kita sendiri. Umpamanya, contohnya, ketika ada pengumuman tentang pengajian lewat BC, baik itu BBM atau WA atau lain atau medsos yang lainlah, diumumkan ada pengajian jam sekian di Masjid Anu oleh Ustaz Anu. Banyak ratusan orang baca. Ada yang begitu baca, tiba-tiba ujug-ujug, mau hadir. Ada keinginan untuk hadir. Ada yang begitu baca, basiah. Enggak mau hadir. Karena yang namanya ngaji, maka kesimpulannya itu-itu juga. Intinya ngajak benar, melarang salah itu. Isinya mu ngalor, mu ngidur, mu kesana kemari, ujung-ujungnya kesana juga. Jadi tahulah kesimpulannya. Harus soleh, jangan salah itu. Jadi gak perlu hadir, sudah tahu kesimpulan dari seluruh pengajian. Kan gitu, makanya gak hadir. Kenapa itu gak ada keinginan untuk hadir, yang ini ada keinginan untuk hadir? Jawabannya, kalau yang ini diberi keinginan oleh Allah dalam hatinya untuk hadir, yang itu tidak. Begitulah cara Allah mengatur hati setiap manusia. Hati manusia itu berada di tangan Allah, berada di jari Allah. Allah bolak-balikan itu sekehendak hati Allah, sekehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati bani Adam semuanya, hati manusia semuanya berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Oleh karena itulah kondisi hati manusia diatur, dibolak-balik, dimanage oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apakah orang itu diberi keinginan untuk ngaji, diberi keinginan untuk beribadah, diberi keinginan untuk amal soleh, Allah yang memberi. Bukan hasil ikhtiar kita. Coba kalau umpama orang yang tadi enggak mau ngaji, bisa enggak dia, belum ada keinginan untuk ngaji nih ketika ada BC undangan ngaji gitu ya. Lalu dia berusaha, saya mau menghadirkan keinginan untuk ngaji dalam hati saya. Terus diem gitu, hadir. Apakah bisa? Enggak bisa. Keinginan untuk apapun Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Kehendak untuk apapun Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Bukan hasil ikhtiar manusia. Dan begitulah cara Allah memberi hidayah. Dan begitu pula cara Allah menyesatkan hati orang. Siapa orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan hatinya, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. May yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi yang memberikan hidayah Allah, yang menyesatkan Allah. Kalau Allah mau menyesatkan hati orang, Allah cabut keinginan untuk ibadah dan beramal soleh, Allah berikan keinginan untuk berdosa dan bermaksiat. Dia punya keinginan untuk dosa dan maksiat, Allah yang memberikan. Orang lain punya keinginan untuk ibadah dan beramal soleh, Allah yang memberikan. Yang diberi hidayah dan untuk ibadah dan amal soleh, orang itu diberi hidayah. Enggak akan ada orang yang bisa menyesatkan dia. Orang yang cabut keinginan untuk ibadah dan amal soleh, Allah berikan keinginan untuk bermaksiat dan berdosa, orang itu disesatkan oleh Allah. Nah, kalau begitu, sesat atau tidaknya orang itu sudah ditetapkan, diatur oleh Allah? Iya. Lalu, adakah kriteria atau penyebab siapa orang yang diberi hidayah dan siapa yang disesatkan? Oh, itu banyak penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita disesatkan, jangan menyerah. Saya kan disesatkan oleh Allah, makanya enggak salah saya. Ah, kalau begitu apa Allah zalim? Kalau yang itu diberi hidayah, kenapa saya disesatkan? Enggak, Allah enggak pernah zalim. Allah adil. Allah menyesatkan seseorang pasti karena ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dosa dan kesalahan kita sebelumnya. Saya sering jelaskan, seluruh dosa dan kemaksiatan penyebab dicabutnya hidayah. Penyebab lebih disesatkannya orang itu dalam aspek yang lainnya. Coba perhatikan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu dua bentuknya. Khuruj ani ta'ah dan al-wuqu fil maksiyah. Keluar dari ketaatan dan terjerumus ke dalam maksiat. Itu fujur. Dan penyebab fujur salah satunya dusta. Jangan kalian berdusta. Karena dusta itu bisa menyeret kalian kepada fujur. Fujur itu bisa keluar dari ketaatan yang sebelumnya kita lakukan. Sebelum kita berdusta, kita rajin tahajud. Kita rajin saum Senin Kamis. Kita rajin baca Quran. Setiap ada pengajian selalu kita datangi. Suatu saat kita bohong. Suatu saat kita dusta. Atau suatu saat kita melakukan dosa lain selain bohong, baik itu ghibah, fitnah, menghina orang, atau dosa-dosa lain. Maka hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah untuk baca Quran, Allah cabut itu. Malam hari kok bangun tuh berat untuk tahajud. Akhirnya tarik selimut, kemudian tidur lagi. Siang harinya mau saum, aduh. Leles, tadi tidak sahur. Ah, enggak apa-apa, ini mah sunnah inilah. Akhirnya enggak jadi saum Senin Kamisnya. Ada BC undangan ngaji. Aduh, males lah, enggak apa-apa. Selama ini kan saya paling rajin ngajinya. Sekali dua kali enggak hadir, enggak apa-apa. Akhirnya enggak ngaji. Dicabut itu hidayah ketaatan yang selama ini dilakukannya hanya karena dusta. Jadi tidaklah Allah menyesatkan seseorang kecuali karena orang itu sebelumnya melakukan dosa dan kesalahan. Allah balas dosa dan kesalahan itu dengan cara dicabut itu hidayah kebaikan sebelumnya atau diberikan keinginan untuk berbuat dosa dalam bentuk yang lainnya. Setelah berdusta, tiba-tiba ada keinginan untuk menggibahi orang ya. Itu si fulan atau fulanah nyebelinnya luar biasa. Kenapa nyebelin? Sebab dia lebih pintar dari saya sebel. Nah, ya iri, ya gibah. Tadinya enggak gibah, tadinya enggak iri. Kenapa gibah dan iri muncul? Itu karena dosa berdusta sebelumnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan buruk Allah balas dengan keburukan lagi berupa diberi keinginan untuk berbuat buruk di aspek yang lainnya. Allah tidaklah zalim dalam menyesatkan orang. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dari jalannya. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang layak untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hidayah Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang sering saya ungkit. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik, yang terbaik baca Quran. Sebab ucapan yang terbaik ucapan siapa? Ucapan Allah. Ucapan Allah itu apa? Al-Quran. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Fa inna apa namanya asdaqul hadith kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. Maka kalau orang baca Quran berarti dia mengatakan sebaik-baik perkataan. Baca Al-Quran, zikir, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Kalau belajar dan mengajar pasti bicara kan? Gak mungkin. Yuk saya akan transfer ilmu kepada kalian. 5 menit pindah ilmu saya. Apa begitu? Enggak. Pasti ada omongan yang menjelaskan ilmu yang ingin disampaikan. Mengajarkan ilmu, belajar ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat kepada orang, itu ucapan yang baik. Apa kata Allah? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan oleh kalian ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kalian. Makna mensolehkan amal-amal kalian, kata para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, beliau menyatakan ay yuwaffiqun lil a'mali sholihah. Allah akan memberikan taufik kepada kalian untuk beramal soleh. Allah memberikan taufik kepada kalian untuk beramal soleh karena apa? Karena kalian berkata yang baik. Maka semua perkataan yang baik mengundang turunnya hidayah Allah. Allah beri hidayah kepada orang itu karena perkataan baik yang dia ucapkan sebelumnya. Karena baca Quran, karena berdoa, karena berzikir, karena belajar dan mengajar, karena amar ma'ruf nahi munkar, karena memberikan nasihat dengan cara yang ma'ruf kepada orang, akibatnya Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk beramal soleh. Tadinya enggak tahajud, tapi kok tiba-tiba malam itu bangun ingin wudu. Tadinya sih ingin pipis aja, ada kabelet gitu, terus cenghar, seger. Tiba-tiba ingin wudu, lalu tahajud. Kenapa? Dari mana itu? Allah yang memberikan keinginan untuk tahajud. Dari mana dia? Kenapa Allah memberikan keinginan untuk tahajud? Itu balasan Allah karena perkataan baik dia yang dia lakukan sore tadi. Oleh karena itulah Allah beri hidayah. Jadi kalau Allah memberi hidayah kepada seorang pasti ada sebab. Dan kalau Allah mencabut hidayah dari seorang pasti ada sebab. Demikian juga kalau Allah memberikan keinginan kepada seorang untuk berbuat dosa dan maksiat juga pasti karena sebab. Allah selalu adil. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Oleh karena itulah siapa yang disesatkan oleh Allah itu karena keadilan Allah. Dan siapa yang diberi hidayah oleh Allah itu karena rahmat dan karunia Allah kepada orang tersebut. Jadi kita lihat kehendak orang, kehendak manusia di bawah kehendak Allah dan diberikan kehendak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehendak Allah dengan kehendak manusia tidak boleh disamakan. Ketika ada orang yang menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia, berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah dari aspek rububiyah. Karena memberi dan menerima, memberi dan mengatur itu rububiyah Allah. Termasuk memberi kehendak, memberikan keinginan. Maka siapa orang yang menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, dia sudah menyekutukan Allah dengan makhluk dalam hal rububiyah. Dengan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ya, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini terlarang dan termasuk ke dalam jenis syirik. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma selanjutnya, ya, wa qaulur rajul laulallah wala fulan la taj'alu fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirkun. Juga perkataan seseorang, seandainya tidak ada Allah dan tidak ada si fulan, seandainya umpamanya kita memperoleh nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada si fulan. Ini terlarang, tidak boleh. Tapi bukankah kita juga harus bersyukur kepada sesama manusia yang berbuat baik kepada kita? Iya, di samping bersyukur kepada Allah, wajib kita bersyukur kepada manusia. Tapi syukurnya tidak boleh disamakan dengan mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada si fulan yang beri bantuan. Tidak boleh. Tapi kita harus menggunakan kalimat lain yang menunjukkan tidak samanya syukur kita kepada Allah dengan si fulan, yaitu menggunakan kata-kata kemudian. Kita wajib bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu bersyukur kepada si fulan. Apa bedanya antara kemudian dengan dan? Beda. Kalau dan menyamakan, kalau kemudian tidak menyamakan. Disebutnya litartibi bin fisal. Untuk menyatakan urutan tapi terpisah jauh. Terserah kehendak Allah, kemudian setelah itu kehendak si fulan. Ya, terserah, tergantung bagaimana takdir Allah. Ya, kemudian setelah itu ya kita terserah kepada si fulan sebagai orang yang berwenang dalam urusan ini. Maka itu boleh kalau memakai kemudian. Karena kemudian itu menunjukkan tidak samanya antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Inilah penjelasan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang beberapa perkataan yang dianggap syirik yang banyak dilakukan oleh manusia tanpa mereka sadari bahwa itu adalah syirik. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, penjelasan kita tentang hal ini cukup sampai di sini saja dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang dengan membahas hadis yang berikutnya masih tentang hal tersebut. Dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dari pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, silakan diajukan. Dan kepada Akhi Abdul Ghaffar dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Alhamdulillah, barakallahu fik atas bahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Dan sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya melalui telepon 0218236543 atau dengan pertanyaan pesan singkat Anda yang Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita membuka sesi tanya jawab ini dari pesan singkat dan kita bacakan. Naam, jazakumullahu khairan Ustaz. Kami ingin bertanya, jika terjadi sesuatu di luar keinginan kita Ustaz, Apakah boleh kita mengatakan mungkin karena kurang dalam berdoa walau kita sudah berusaha? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Kalau terjadi apa yang di luar keinginan kita, terus apa lagi? Apakah boleh dikatakan doa dan ikhtiar kita kurang gitu? Iya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau apa yang kita inginkan tidak tercapai, atau terjadi apa yang tidak kita inginkan, boleh enggak kita mengatakan doa kita dan ikhtiar kita yang kurang? Begitu ya? Iya. Tayib. Kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, pertama yang harus kita lakukanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi kita tidak boleh menyesali kejadian tersebut, termasuk mengatakan bahwa ikhtiar dan doa kita kurang, karena di dalamnya ada unsur penyesalan terhadap apa yang sudah terjadi. Tapi yang harus kita katakan adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa in asabaka syai'un fala taqulanna lau anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul masyaallah qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada kalian, sesuatu itu tidak menyenangkan, jangan sekali-kali kalian berkata, seandainya tadi saya begini, nih saya tidak akan terjadi seperti ini. Seandainya usaha saya lebih giat lagi, nih saya tidak akan terjadi begini. Seandainya saya berdoanya dengan sungguh-sungguh, nih saya tidak akan terjadi begini. Nah itu tidak boleh. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kenapa tidak boleh mengatakan demikian? Karena doa dan ikhtiar kita termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan dalam kejadian itu. Allah memang menghendaki kejadian itu terjadi. Salah satu yang Allah atur agar itu terjadi adalah kurangnya doa kita, kurangnya ikhtiar kita, kurangnya usaha perjuangan yang kita lakukan, dan sengaja itu Allah mengatur demikian. Makanya terjadilah demikian. Oleh karena itulah apabila sesuatu yang tidak kita sukai terjadi, katakanlah ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi kita boleh mengevaluasi apa penyebab terjadinya ini secara hissi, secara realita. Oh, doa kurang, oh ikhtiarnya kurang begini. Boleh kita perbaiki di masa yang akan datang. Tapi kejadian yang tidak mengenakan tadi hanya kita sambut dengan mengatakan inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Naam barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan, jawaban yang penuh manfaat untuk kita semua. Dan kita masuk ke line telepon. Kita berikan kesempatan bagi pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Bersama Ibu Nuriani di Garut. Ibu Nur Garut, silakan Ibu. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu Ibu radio maupun televisinya. Kecilkan. Barakallahu fiik. Iya. Nah. Gini Ustaz, mau bertanya. Bagaimana dengan seorang muslim yang diharuskan bersyahadat kembali? Atas dasar? Ya, cukup, terima kasih. Mohon maaf Ibu, masih terhubung. Diperjelas lagi pertanyaannya, Bu. seorang muslim yang diharuskan untuk bersyahadat kembali karena? Iya. Karena jika kita mengucapkan syahadat itu katanya enggak abdul gitu, jadi muslimnya. Hmm. Hmm. Nah, cukup pertanyaannya. Ya, cukup, terima kasih Ustaz. Iya. Iya, nah. Tafadhal, Ustaz. Iya, Ibu Maria di Garut ya. Barakallahu fik, orang Sunda ya. Pertanyaannya mungkin diambil dari fenomena, realita, peristiwa yang terlihat atau mungkin teralami. Ada pihak tertentu yang mewajibkan kita bersyahadat. Ada saksi. Apa alasannya? Alasannya kata mereka, syahadatlah rukun Islam yang pertama. Kapan kita bersyahadat dengan niat masuk Islam? Kalau ditanya begitu kita bingung ya. Ya syahadat saya sering di sekolah, dalam waktu ketika belajar, dalam tahiyat juga ada ya. Azan, qomat ada syahadatnya? Ada. Kita jawab tuh sudah syahadat. Mereka akan menjawab, itu kan syahadatnya bukan dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung kepada niat. Kalau niat syahadatnya bukan masuk Islam, ya enggak masuk Islam. Lagi pula syahadat dalam sholat, sholatnya aja belum sah karena belum Islam. Begitu. Orang yang kurang ngajinya, belajar tauhidnya, bingung ngejawabnya. Iya ya, kapan? Akhirnya gimana tuh? Ayo syahadat di hadapan saya. Syahadat. Merasa Islam. Pulang ke rumah, ayahnya kafir, ibunya kafir, saudara-saudaranya kafir. Ke masjid, imamnya kafir, enggak mau sholat. Akhirnya mengkafirkan orang lain. Kan gitu ya? Bahaya tidak? Super bahaya. Mengkafirkan orang di luar golongan mereka hanya karena belum bersyahadat. Ya, kita jawab dengan mengajukan pertama pertanyaan kepada mereka. Apakah Nabi dan para sahabat dahulu mensyahadatkan anak-anak mereka ketika baligh? Tidak. Nabi selesai menyuruh murru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika usianya sampai 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagha asyra sinin. Pukul mereka kalau sudah 10 tahun tidak mau salat. 7 tahun itu diperintah bukan diajari. Adapun kapan diajari sholat, sebagian ulama seperti Imam Sufyan bin Uyainah menyatakan kalau anak itu sudah mampu membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri, ajarkan dia sholat. 7 tahun itu sudah bisa, gerakannya sudah benar, bacaannya sudah hafal, sudah paham, perintah. Kebanyakan orang sekarang mulai mengajari anak untuk sholat 7 tahun. Terlambat, 7 tahun itu bukan diajari tapi di perintah, sudah bisa ketika memerintahkan. Tidak pernah mengajar, ajarkan dahulu kedua orang anakmu itu untuk syahadat. Enggak. Syahadatkan dulu anak-anakmu. Tidak. Kalau Nabi dan para sahabat tidak mensyahadatkan anak-anaknya, kenapa kita bikin-bikin aturan baru mensyahadatkan anak kita atau orang lain? Itu yang pertama. Kedua, kita menurut Al-Quran dan hadis yang sahih disertai penjelasan para sahabat dan para ulama, itu sudah Islam sejak kita lahir. Begitu lahir gubrak ke alam dunia, kita sudah Islam. Mana ayatnya, mana hadisnya? Coba lihat Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus ini Islam. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Seluruh manusia lahir di atas fitrah itu. Fitrah itu Islam tadi. Walaupun orang tuanya kafir, musyrik, ateis, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, anaknya lahir dalam keadaan Islam. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Apa fitrah di sini? Abu Hurairah periwayat hadis ini, dan para ulama ahli hadis menyatakan rawil hadis adra bimaknal hadis alladzi rawah. Rawi sebuah hadis lebih faham, lebih tahu makna hadis yang diriwayatkan. Termasuk Abu Hurairah yang meriwayatkan itu lebih tahu maknanya. Abu Hurairah menyatakan atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud di dalam hadis ini? Lalu beliau menyatakan al fitrah wal Islam. Fitrah yang dimaksud di sini Islam. Lalu beliau membacakan surah Ar-Rum ayat yang ke-30 tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Islam itulah fitrah Allah yang seluruh manusia diciptakan atau dilahirkan di atas fitrah itu. Selaras dengan ayat ini Nabi menyatakan tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Fitrah di sini maksudnya Islam. Lahir sebagai seorang Muslim walaupun orang tuanya kafir. Bukan berarti Islam ini agama turunan, enggak. Walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, bagaimana nasib anak-anak orang musyrik yang mati sebelum baligh? Sebelum baligh mereka mati. Nabi SAW menyatakan berdasarkan pendapat yang lebih kuat, huwa fil jannah. Mereka berada dalam surga. Ketika Nabi SAW mi'raj di langit, kalau enggak salah langit ketiga ya, melihat ada seorang orang tua di bawah sebatang buah pohon yang rindang, dikelilingi oleh anak-anaknya. Ditanya itu siapa? Itu adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu anak-anak itu apa? Hum auladul muslimin. Mereka adalah anak-anak orang-orang muslim. Para sahabat bertanya, wa auladul musyrikina ya Rasulullah. Apakah juga anak-anak orang musyrik juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wa auladul musyrikin. Ya, anak-anak orang musyrik juga. Tapi mati dalam keadaan bayi, dalam keadaan balita, belum balik, belum tahu apa itu kufur dan iman, baik dan buruk. Mati dalam keadaan demikian, mereka masih mati di atas fitrah. Lalu Nabi selesai melanjutkan, fa'abawahu yuhawwidanihi ayunasyirani ayumajisani. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anak ini kalau sudah balik dibaptis jadi Nasrani. Kalau orang tuanya Yahudi, anak ini kalau sudah balik nanti dibaptis juga atau apa namanya, diyahudikan. Kalau Majusi, dimajusikan. Kalau Hindu, dihindukan. Kalau Buddha, dibudakan. Tapi kalau enggak diapa-apakan, umpamanya ada anak orang musyrik masih bayi diberikan ke orang muslim, keluarga muslim, terus dididik sholat, didik ngaji dan seterusnya, dia sudah muslim. Karena sejak lahir, dia lahir di atas Islam. Kalau lahir di atas Islam, haruskah bersyahadat lagi? Tentu saja tidak. Makanya Nabi SAW dan para sahabat, tidak diriwayatkan beliau mensyahadatkan Hasan dan Husain, cucunya. Anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Para sahabat tidak diriwayatkan, hayo kalian anak-anak pas balik syahadat. Enggak ada riwayat mensyahadatkan anak-anak. Oleh karena itu mewajibkan bersyahadat kembali kepada kita. Pertama, mengada-adakan aturan baru yang bertolak belakang dengan Quran, Sunnah, dan kehidupan yang pernah terjadi zaman Nabi para sahabat. Nabi dan para sahabat tidak melakukan itu, kok kita melakukan itu? Kedua, konsekuensi mengharuskan syahadat, nanti dia bisa mengkafirkan orang yang tidak bersyahadat seperti dia, ya. Kafir, saya enggak mau sholat berjamaah di masjid itu, imamnya juga belum syahadat. Kan gitu akhirnya, ya. Pulang ke rumah, bapak masih kafir, kapan bapak cing syahadat? Gitu kan? Ya bapak mas tiap sholat syahadat, itu mas syahadat dalam sholat, pak, bukan masuk Islam. Cing, bapak masuk Islam, iraha, kapan? Bapaknya bingung. Kafir bapak tuh. Ah, bapaknya dikafirkan. Jadi ketika terjun dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dia banyak berbenturan dengan orang lain. Semua orang dikafirkan. Tidak mau sholat berjamaah. Tidak mau umpamanya menjawab salam orang. Assalamualaikum. karena masih kafir dianggapnya. Dan ini berbahaya, ya. Oleh karena itu, Ibu Maria yang tadi di Garut bertanya tentang hal ini, tidak boleh kita mensyahadatkan dalam rangka memasukkan ke dalam Islam orang yang memang lahir sudah Islam. Kecuali kalau orang itu pernah murtad, ya, pernah jadi Nasrani, Yahudi atau ateis, lalu tobat lagi, ya, dia harus bersyahadat. Kalau mau masuk Islam lagi harus bersyahadat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan rukun Islam pertama adalah syahadat, itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang mau masuk Islam, ya, dia wajib bersyahadat dulu. Tidak boleh langsung sholat, langsung saum, langsung haji tanpa syahadat. Dia wajib bersyahadat, mengikrarkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Adapun kalau orang sudah muslim sejak kecil, dididik oleh orang tuanya dalam lingkungan Islam, diajari ngaji, sholat, saum, dan yang lain-lainnya, maka tidak perlu untuk disyahadatkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan Ustaz. Baik, selanjutnya kita coba angkat kembali dari pertanyaan melalui telepon untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam, silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Adi, Abu Fadli ini di Kisaran. Pak Adi di Kisaran. Tafadhal, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini saya mau nanya ini tentang yang membatalkan syahadat, apakah dia itu maksudnya mu'alaf masuk Islam tapi dia enggak pernah sholat. Nah, apakah dia itu gugur syahadatnya pakai mana Ustaz? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat diterima dengan jelas, tafadhal Ustaz. Ada yang bisa menerjemahkan? Atau kami ulangi? Coba diulang sebentar Abdul Ghaffar. Berkenaan dengan hal yang terjadi, yaitu seorang mu'alaf masuk Islam misalnya, namun beliau tidak mengerjakan sholat, apakah berarti syahadatnya batal Ustaz? Seorang yang tadinya kafir masuk Islam, dia jadi mu'alaf tapi tidak sholat, apakah keislamannya batal? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan ada orang yang sejak kecil lahir di lingkungan muslim tapi enggak pernah sholat. Apakah dia masih muslim apa tidak gitu ya? Apa kafir apa tidak? Meninggalkan sholat diikhtilafkan oleh para ulama. Jumhur ulama menyatakan kalau orang tersebut masih mengakui kewajiban sholatnya, dia tidak sholat karena hawa nafsu, karena lemahnya iman, karena lebih dikuasai oleh obsesi duniawi, malas sholat atau bentrok dengan kepentingan dunia, akhirnya dia tidak sholat tapi tetap mengakui kewajiban sholat, dan dia merasa berdosa dengan tidak sholatnya, jumhur ulama menyatakan orang itu masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau dia menyampaikan salam kepada kita tetap wajib dijawab. Karena dia masih memiliki hak-hak seperti muslim pada umumnya. Kalau dia sakit ditengok. Dan kalau dia mati tetap wajib disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan didoakan dengan doa ampunan dan rahmat seperti umumnya kaum muslimin. Walaupun dia tidak sholat. Tidak sholatnya karena malas, karena hawa nafsu, karena lemahnya iman. Tapi dia berkeyakinan wajibnya sholat. Jumhur ulama menyatakan demikian. Walaupun ada sebagian ulama mau mengakui kewajiban sholatnya, mau tidak, maka tetap dia kafir. Sebab Nabi SAW menyatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perjanjian antara kita dengan mereka, dengan orang musyrik adalah salat. Siapa orang yang meninggalkan salat dia kufur. Yang berpendapat seperti ini di antara adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, baik dia itu mengakui kewajiban sholatnya atau tidak, dia kufur berdasarkan hadis yang barusan. Dikatakan juga, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairus shalah. Para sahabat tidak pernah melihat ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kufur selain salat. Satu-satunya perbuatan atau amalan yang apabila ditinggalkan oleh kaum muslimin maka yang meninggalkannya itu dianggap kufur adalah salat. Berdasarkan beberapa nas tadi, Syaikh Utsaimin menyatakan kafir. Tapi jumhur ulama sekali lagi menyatakan dia tidak kafir. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Itu kalau orang tersebut masih mengakui kewajiban sholatnya. Adapun kalau orang meninggalkan sholat tapi mengingkari kewajiban sholat. Dia meninggalkannya karena mengingkari. Kenapa kamu enggak sholat? Ngapain sholat? Jangankan wajib sunnah juga tidak. Cuma buang-buang waktu aja. Walaupun dia sholat, dia tetap kufur dengan keyakinannya. Dia sholat karena dia mau nyalon. Bukan nyalon rambut. Agar dipilih menjadi anggota dewan untuk level apapun. Gitu ya. Nah, karena kalau gak sholat gak akan dicoblos, gak akan dicondreng, dia sholat. Walaupun dia sholat, tapi dalam hatinya meyakini sholat tidak wajib. Terus kenapa kamu sholat? Kalau gak sholat maksudnya gak akan kepilih ya tuh, gitu ya. Maka dia tetap kufur walaupun sholat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, walaupun dia sholat, kufur. Sebagaimana orang yang mengingkari haramnya zina, haramnya judi, haramnya mabuk. Dia ingkari itu, dia menganggap judi halal. Dia menganggap berzina itu halal asal suka sama suka. Dia menganggap mabuk itu halal asal tidak merugikan orang lain. Walaupun dia tidak zina, tidak judi, tidak mabuk, dia kafir dengan keyakinannya. Karena tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang qat'i. Kenapa kalau kamu menyatakan zina itu halal, kenapa tidak berzina? Saya takut digerebek hansip. Saya takut kena AIDS. Saya takut kena penyakit. Atau saya enggak punya uang, makanya enggak. Walaupun dia tidak berbuat, dia tetap kufur. Demikian juga, kenapa kamu tidak mabuk kalau itu mengapa halal? Ah, merusak pikiran, jiwa, dan ini, makanya saya enggak. Tapi itu halal kok. Ah, dia kufur, walaupun dia tidak mabuk. Karena tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu seorang mu'allaf, dia masuk Islam, dia wajib diajari. Setelah dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, dia wajib sholat. Dia wajib Ramadan kalau saum Ramadan kalau waktunya tiba. Dia wajib zakat kalau hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Dia wajib haji kalau mampu. Ajari. Kalau ada mu'alaf sudah diajari begitu, tetap tidak mau sholat. Maka hukumnya sama dengan yang tadi. Kalau tidak sholatnya karena mengingkari kewajiban sholat, dia kufur. Kalau tidak sholatnya mengakui kewajiban sholat tapi dia malas, maka dia ahlul kabair, orang yang berdosa besar. Tapi kalau dia tidak sholat karena tidak ada yang mengajari, disangkanya masuk Islam itu sudah, cuma syahadat saja, setelah syahadat beres. Dia tidak sholat karena tidak tahu. Dia tidak saum karena tidak tahu. Maka dia ada uzur. Yang berdosa adalah orang yang mengislamkannya. Karena dia tidak mengajari orang tersebut terhadap kewajiban sholat, saum, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Cukup sampai di sini saja dahulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di hari Jumat yang akan datang. Sisa waktu yang ada saya sedekahkan untuk siap-siap berwudu, siap-siap sholat dan yang lain-lainnya menjelang maghrib. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.